apakah sampai hatimu meninggalkan aku? Dengarlah sayang suara hatimu ini, jangan biarkan hati gelisah menanti. Oh marilah kemari, kemarilah sayang. Duhai puspita, datanglah engkau kemari. Kau tangisi kepergianku, anggaplah semua mimpi belaka. Bila nanti ku pergi jauh, usah kau kenang diriku lagi. Menghambat tujuan cita-cita, kiranya suratan takdir ilahi. Anggaplah semua mimpi belaka, garis pemisah antara kita. Menghambat tujuan cita-cita. Tangisi kepergianku, anggaplah semua mimpi belaka. Bila nanti ku pergi jauh, usah kau kenang diriku lagi. Garis pemisah antara kita menghambat tujuan cita-cita. Kiranya suratan takdir ilahi, anggaplah semua mimpi belaka. Garis pemisah antara kita menghambat tujuan cita-cita. Dalam lagu ini ku buat syair indah, aku nyanyikan selalu dengan penuh perasaan. Karena lagu ini yang menjadi yang tak dapat ku lupakan walaupun tetap jua di dalam lagu ini. Ku buat syair diusirnya tentara musuh.